Teman-teman semua, kalau kita suntuk atau larut atau asik lagi konsentrasi menjalankan suatu pekerjaan, kadang-kadang yang terlintas itu, ah nanti enak ini kalau sudah tiba waktunya istirahat gitu ya. Gitu juga kalau kita sekolah dulu itu, di dalam kelas, udah mulai capek, itu kita membayangin, wah nanti asik istirahat itu bisa ngerumpi, bisa makan di kantin dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan istirahat, tapi ini bukan sembarang istirahat. Nah, ini pertanyaan dari saudara Purnama, namanya Purnama. Nah, Mas Purnama ini mau menanyakan kepada Mbah Nun tentang bagaimana cara mengistirahatkan pikiran. Nah, gitu kan. Karena apa? Karena makin banyak pekerjaan dan kebutuhan, makin was-was pikiran dia. Yo, aku yo ngono ya. Nah, ini menarik juga dia menghubungkan. Apakah sholat bisa menjadi solusi untuk mengistirahatkan pikiran? Nah, itu bahan pertanyaan dari Purnama. Istirahat itu ada tiga level. Istirahat dengan teknis waktu. Jam sekian kerja, jam sekian istirahat. Siang, malam, kan? Itu teknis ya. Ada istirahat psikologis. Jadi psikologis strategis, jadi capek kerja dengerin musik, kan nggak tidur dengerin musik, tapi itu istirahat. Atau dengerin musik lama banget capek juga, akhirnya kerja berikutnya, kerja itu istirahat yang lain juga. Jadi yang kedua ini, sebuah pekerjaan merupakan istirahat bagi pekerjaan sebelumnya. Nah, itu bisa dicari gitu kan. Saya ngetik capek, kemudian saya sholat. Saya sholat wiritan capek, kemudian saya ngangkat-ngangkat meja, kursi, gitu ya. Itu masing-masing merupakan istirahat dari sesuatu sebelumnya. Gitu, itu yang kedua. Yang ketiga adalah istirahat yang sejati dari Allah, gitu ya. Nah, makanya ada metode, sampai kalau di luar Islam ada yoga, ada meditasi, tadzakur, wirid, ya. Zikir. Zikir itu kan Anda duduk bersila atau duduk tahiyat gitu ya. Kemudian Anda melantunkan sesuatu, itu dalam rangka apa? Dalam rangka mentidakkan yang lain dari yang kita zikirkan. Misalnya Anda bilang, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Selain ya Karim udah enggak ada, kamu buang. Kamu tinggalkan. Jadi kamu konsentrasi kepada sesuatu hal, itu namanya zikir. Sehingga dia merupakan istirahat dari sesuatu yang kita tinggalkan itu. Oleh karena itu, sholat itu, mungkin sholat itu ngerepotin bagi orang yang belum bisa menikmati ya. Dan wegah gitu ya, aras-arasannya. Makanya kalau Anda juga aras-arasan wiritan, diem aja. Diem aja kamu, diem kamu masuk ke dalam dirimu gitu ya. Wiritannya Allah, Allah, Allah, doa atau Al-Fatihah atau apapun saja lah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya boleh apa saja pokoknya. Atau paling tidak habis sholat itu diem aja, kamu diem aja. Udah kamu niatin diem sekian lama, itu akan istirahat. Saya termasuk orang yang tidak bisa beristirahat pikiran. Anda tanya sama Mbak Novia. Jadi malam jam 2 aku mencolot meneh, ngetik. Terus melbu meneh, aku setengah jam lagi mencolot meneh, ngetik. Jadi ini tidak pernah beristirahat saya. Satu-satunya cara bagi saya adalah sholat. Jadi saya satu malam itu, sholat malam itu bisa berulang-ulang. Jam saat, pokoknya sudah habis jam 12 itu sholat lagi gitu. Atau tidur, pikiran ngeledak tapi pikiran jalan terus, wudhu lagi, sholat lagi. Supaya saya bisa diem. Jadi pokoknya kontemplasi. Jadi kan hidup itu aksi dan kontemplasi. Gitu kan. Nah, aksi kontemplasi itu, ada yang teknis yang pertama tadi, bahwa kalau kerja di kantor itu aksi, pulang itu kontemplasi, atau kalau Anda bekerja di rumah ngetik apa angkut-angkut, ngerjakan macam-macam di rumah tangga itu aksi, kemudian Anda tidur itu kontemplasi. Jadi ini terserah Anda menyusun mekanisme aksi kontemplasi ini bisa bermacam-macam caranya. Kan saya pernah minta Yon Kuswoyo. Suatu hari saya ketemu di rumahnya, saya datang ke rumahnya. Mas Yon, mak iyan pak sampean. Di endi ya? Di Kenduri Cinta di Jakarta. Jam piro? Yo biasa jam 09.10 sampai jam 3. Waduh gak kuat cak, aku ini jam 10 bengi wis turu wisan. Terus saya bilang, Mbok sampean jam 10 bengi dirubah. Jadi ada mekanisme di mana istirahat kita itu kita atur berdasarkan mekanisme kita sendiri, ngerti enggak? Kalau yang rutin, yang umum kan jam 9-10 malam istirahat sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi kan gitu. Kan ada orang lain yang bisa siang malam itu berulang-ulang dalam sehari. Saya malamkan jam sekian sampai jam sekian, kemudian saya siangkan jam sekian sampai jam sekian, kan bisa itu. Hmm. Itu tergantung apa namanya teknokrasi psikologis kita. Gitu. Jadi istirahat itu macam-macam. Nah kalau yang paling radikal itu ya Anda sholat terus duduk dan niatnya sederhana, pokoknya saya tidak berdiri sebelum hati saya tenang. Terus lungguhai moco la ilaha illallah monggo meneng tok ya gak apa-apa ngelamun ya gak apa-apa duduk aja. Tapi jangan berdiri karena putus asa gitu loh. Itu. Saya kira tiga level itu Anda tinggal olah itu. Ini mungkin ada satu bagian dari pertanyaan ini. Kan tadi dia banyak pekerjaan, kebutuhan itu mungkin ya memenuhi kebutuhan keluarga, beli kebutuhan pokok dan lain sebagainya, sementara mungkin duit nggak cukup dan lain sebagainya, dan itu yang bikin was-was pikiran. Tapi ini bagian dari pertanyaan ini mengingatkan saya kepada apa yang dulu juga pernah disampaikan Mbah Nun, bahwa mikir utang ki pol sampai jam 10 bengi wae, setelah itu udah nggak usah mikir utang. Jadi apakah ini termasuk itu hal juga yang terkait? Itu juga metode untuk pengelolaan istirahat tadi. Lah kalau kita ini kan serabutan, pokoknya punya masalah kita bawa seumur hidup kan gitu kan. Termasuk kalau kita marah, kita dendam, kita mangkel, itu kita bawa terus tanpa membatasi waktunya. Jadi tidak ada manajemen psikologi. Banyak orang yang seperti itu. Nah apa saja yang sebaiknya berhenti di jam 10 selain utang dan apa ya kira-kira yang biasanya mungkin membebani pikiran? Makanya harus punya banyak daftar kerjaan. Okay. Mengatur rumah tangga fisik, gitu. Ngomong-ngomong sama anak istri, ngaji, sembahyang, ngerjain apa di komputer atau apapun, harus punya banyak sebanyak mungkin kerjaan. Jadi skedulnya harus padat gitu. Apa? Bukan ragam yang bisa kita kerjakan tuh banyak gitu loh. Apalagi pas COVID gini nih, harus punya banyak ragam kerjaan. Jadi harus punya ide yang kreatif, yang apa yang bisa dilakukan macam-macam. Saya tuh kan nggak pernah bisa tidur berpuluh-puluh tahun kalau malam. Jadi nggak pernah Mbak Via melihat saya jam 3 pagi kok tidur, itu nggak pernah. Tidur pun mungkin nanti mencolot lagi, loncat lagi ke kamar mandi, wudhu, sholat lagi. Atau apapun lah, ngetik atau apapun, jailbreak, ngeprek, gitu, hacking, cracking, atau masak apapun. Indomie atau ngerebus. Masak Indomie, ya termasuk. Masak Indomie, atau bakar roti, apa aja, macam-macam. Anggikan saya bisa berenang, saya kira saya sering renang tengah malam. Karena pengalaman dengan air itu juga luar biasa. Kalau Anda bisa ke kolam renang malam-malam, ya bagus. Makanya orang kalau di desa kan ada namanya kungkum gitu, sejenis kungkum. Kungkum, ya. Kungkum tidak harus di sungai toh. Di kolam renang juga bisa, karena di kolam renang itu Anda akan terseret oleh semacam dorongan kekhusukan tertentu. Bernafasnya aja berbeda. Kalau Anda menggerak-gerakkan badan juga berbeda, apalagi bisa berenang. Tadi Mbak Nur mengatakan nek misalnya sholat, sholatlah dan wiritan, kemudian jangan berdiri sebelum hatimu tenang gitu kan. Atau menengtok dan berdiri ketika sudah tenang. Nah ketenangan ini dalam kaitannya dengan tadi itu pikiran yang was-was karena banyak kebutuhan, itu secara sugestif itu bisa menolong memanggil keterpenuhan terhadap kebutuhan itu tuh berapa? Makanya komunikasi dengan Allah itu ada paket-paketnya. Kan? Makanya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah itu ya ada paket-paketnya, ada level-levelnya. Minta kehendak saya enggak terkabul, akhirnya sudah minta, pokoknya yang misalnya endingnya sudah pokoknya Allah menghibur saya lah, tolonglah. Terserah hiburannya apa, pokoknya hati saya dihibur sama Allah lah. Terus siapa lagi? Wong saya kerjanya menghibur orang dan tidak ada yang menghibur saya kok. Saya mohon hiburan dari Allah juga bisa. Gitu ya. Atau sebelumnya paket-paket mau kan banyak sekali wiritan di makniyah kan banyak sekali. Ya. Tinggal bisa dipakai yang mana yang relevan atau yang kontekstual atau yang kompatibel kan gitu. Bisa langsung diambil kan Mbah doa-doa yang sering Mbah Nun nggak sampaikan apa-apa. Dan itu tidak harus otomatis, apa-apa. Tidak harus minta lagi ya nanti nggak. Terlalu banyak apa rekonfirmasi jadi itu sudah siap sudah dipakai lakukan ya. Atau nanti ada level berikutnya sudahlah sebenarnya mau wiritan apa saja itu yang penting kompatibilitas hatimu dengan Allah ya. Ketersambungan hatimu dengan Allah mau la ilaha illallah tok ya rapopo mau Subhanallah dok yang tidak apa-apa, Alhamdulillah dok rapopo, Al-Fatihah dok. Misalnya kalau mau agak memaksa diri ya pakai angka. Pokoknya saya habis sholat malam ini, saya akan Al-Fatihah 100 kali. Dan saya tidak akan berdiri sebelum 100 kali misalnya. Itu agak memaksa. Insya Allah habis 100 kali itu kalau mungkin tidak tercapai apa yang dia inginkan, dia akan dapat sesuatu baru yang lain. Semesti gue.